Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin, sayyidina wa nabiyina wa habibina wa syafi'ina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Bapak dan Ibu, terutama pengurus majelis Keden Bersalawat, ibu-ibu, ini kelompok apa ini, Bu? Zamrud, apa itu Zamrud? Pokoknya apik banget lah. Dowo banget, Bu. Ajeng kula apalke angel banget. Ibu-ibu yang masya Allah, saya pikir tadi itu saya muter radio Al-Hidayah, perjalanan dari Solo Baru ke Medan. Tak pikir rekaman Jamuri di Solo. Ya, tak pikir rekaman Jamuri. Saya sempat telepon anak-anak radio. Ini rekaman Jamuri kapan? Bukan rekaman Jamuri, terus siaran langsung dari Keden Bersolawat itu ibu-ibu muslimat di sana. Oh, masya Allah. Suaranya di radio bening banget. Masya Allah. Seneng kini ternyata juga rontok bening-bening. Segala puja dan puji syukur kita haturkan kehadirat Allah yang telah mengumpulkan kita semua pada malam hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga dapat selalu terus menerus kita ucapkan.